kau mencari kebahagiaan, mengapa kau berduka ketika kegagalan? Apa kau tak terima takdir dari Tuhan? Mencari kekayaan, temui kegagalan, ingin bahagia, terima kedukaan. Membawa kedukaan, bersyukurlah dengan apa yang ada. Itulah kunci kebahagiaan sebenarnya. Perlukan keimanan, jiwa ketakwaan agar bahagia. Yeah.